Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga pendengar radio muslim yang berbahagia. Sebelum kita lanjutkan membaca sifatus solah karya Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala, ada beberapa keterangan tambahan yang ingin saya sampaikan dan saya bacakan. Yang pertama tentang masalah posisi tangan saat tasahud dalam sholat. Ya, ada penjelasan menarik yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi hafizallahu ta'ala tentang masalah ini. Beliau sampaikan bahasanya masing-masing dari tangan kanan dan tangan kiri saat tasyahud memiliki sejumlah ketentuan. Yang pertama untuk tangan kanan, terdapat dalam hadis Wa'il ibn Hujr yang derajatnya hasan, diriatkan oleh Abu Dawud, sehingga Nabi SAW wada'a yadal yumna ala fakhidhil yusra wa hatta mirfaqihi al-aiman ala fakhidhil yumna. Nabi meletakkan telapak tangan kanannya pada atau kemudian telapak meletakkan yadul yusra ala fakhidhil yusra. Tangan kirinya diletakkan pada paha kiri. Dan ujung siku kanan pada paha kanan. Yang dimaksudkan dari hadis ini adalah meletakkan ujung siku kanan pada paha kanan. Ya, maka di sini untuk tangan kanan diletakkan di paha kanan dan ada penegasan bahwasanya siku itu diletakkan di paha. Kemudian terdapat juga hadis yang mengatakan bahwasanya tangan kanan itu diletakkan di lutut kanan. Berdasarkan hadis Ibnu Umar diriatkan oleh Muslim, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam jika duduk dalam salat, beliau meletakkan dua tangannya yaitu dua telapak tangannya pada dua lututnya. Dalam satu riwayat ingdau dalam Sahih Muslim, Nabi meletakkan telapak tangan kanan pada lutut kanan. Terdapat penegasan bahasanya telapak tangan kanan itu di lutut kanan. Kemudian terdapat keterangan menjelaskan bahasanya tangan kanan diletakkan pada paha kanan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar juga yang diriatkan oleh Muslim dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika duduk dalam salat meletakkan telapak tangan kanan pada paha kanannya. Dan hadis Ibnu Umar dengan berbagai macam riwayat yang lewat tidak ada padanya penegasan bahasanya hasta tangan kanan itu pada paha kanan. Fala'alla fil amr sa'ah, maka boleh jadi ada kelonggaran dalam masalah ini. Ya, maka untuk posisi tangan kanan saat duduk tasyahud, untuk telapak tangannya, maka ada dua versi. Bisa diletakkan di paha, dan bisa diletakkan di lutut. Kemudian terdapat keterangan tentang masalah sikunya. Sikunya diletakkan di paha. itu di satu versi, yaitu versinya Wa'il ibn Hujr. Namun kalau di versinya hadis Ibnu Umar tidak ada keterangan demikian, sehingga berarti longgar. Dia mau diletakkan di paha, mau tidak, tidak mengapa. Kemudian untuk telapak tangan kiri, maka di hadis Wa'il disampaikan, maka Nabi SAW menggenggam jari kelingking dan jari manis, kemudian membuat lingkaran dengan jari tengah dan jempol, plus isyarat dengan jari telunjuk. Itu yang kemarin telah kita bahas dan kita telah kita baca di Sifatul Shalah. Ya, jari tengah dengan jempol membuat lingkaran, yang lain yang dua digenggam. Kemudian di versi hadis Ibnu Umar, rafa'a usbu'ahu al-yumna allati tali ibham wa da'a biha. Jadi hadis Ibnu Umar, Nabi mengangkat jarinya yang kanan yang di dekat jempol dan berdoa dengannya. Walladhi yadhar, dan yang kemungkinan yang mendekati dari hadis ini, Nabi SAW tidak menggenggam jari-jari yang lain. Bahkan jari-jari yang lain dibiarkan terhampar. Karena seandainya jari-jari yang lain itu digenggam, niscaya Ibnu Umar akan mengutipnya dan menceritakannya. Namun dimungkinkan juga Nabi SAW menggenggam jari-jari yang lain berdasarkan riwayat yang lain. Akan tetapi ma'ihtimali ta'adudil waqi'ah, dimungkinkan ini adalah berbagai macam peristiwa, ya, bukan satu peristiwa yang sama, maka bisa kita rojihkan kemungkinan yang pertama. Maka ini, maka kemudian dari versi hadis Ibnu Umar, maka cuma sekedar kemudian isyarat. Semua kemudian jari itu lurus. Demikian misalnya di paha, kemudian diisyaratkan. Tidak ada penggenggaman yang lain. Ini semuanya, ini lurus tadi, lurus cuma kemudian isyarat. Tidak ada yang digenggam. Itu versi hadis Ibnu Umar. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dari hadis Ibnu Umar sendiri, Nabi meletakkan tangan kanannya pada lutut kanannya. Kemudian membuat ikatan dengan kode dan simbol 53. Wa asara bisababah, dan berisyarat dengan jari telunjuk. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di At-Talkhis, dan bentuknya adalah jempol itu dibuat melintang di bawah jari telunjuk. Dan perkataan Ibnu Hajar dinukil oleh Sunani di Sibul Salam. Cuma kemudian Sunani mengatakan, dan dijadikanlah jempol itu terbuka. Ya, maka di sini ada versi 53. Ya, ada formasi 53 untuk jari kanan. Kalau di hadisnya dikatakan telapak tangan kanan ada di lutut. Ini telapak tangannya di lutut, bukan di paha. Telapak tangannya di lutut, kemudian membentuk formasi 53 yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar, dijelaskan dengan dengan jempol itu melintang di bawah melintang di bawah jari telunjuk. Maka ini posisinya di lutut, tangan ini posisinya di lutut, berarti ini tidak menggenggam, nampaknya kemudian lurus kemudian di lutut, kemudian ini di bawah, kemudian isyarat. Kemudian isyarat. Dan penjelasan dari Sunani untuk disebut isyarat 53, ininya terbuka. Tidak rapat. Jempol itu tidak kemudian tertutup rapat, namun terbuka. Ini ada space terbuka. Nah, kemudian wa fi riwayatin ukhra, di riwayat yang lain masih dari versinya Ibnu Umar, wa qabida asabi'ahu kullaha, Nabi menggenggam semua jari-jarinya dan berisyarat dengan jari yang ada di dekat jempol. Nah, kalau di hadis ini maka ada keterangan tentang menggenggam semua jari-jari, termasuk di antaranya jempol, kecuali jari telunjuk. Sedangkan kemudian dalam hadis Ibnu Zubair yang diriwayatkan oleh Muslim, terdapat penjelasan, karena di sana dikatakan beliau berisyarat dengan jari telunjuknya dan beliau meletakkan jempolnya, meletakkan jempolnya pada jari tengahnya. Maka ada beberapa versi. Versi yang pertama itu adalah membuat lingkaran. Versi yang pertama membuat lingkaran, hadisnya wa'il. Versi yang kedua di paha, semua telapak tangan di paha, semua tangan lurus, kemudian diangkat. Kemudian jari telunjuk diangkat. Versi yang ketiga, versi yang ketiga, tangan di lutut. Tangan kanan di lutut, telapak tangan kanan di lutut. Jempol diletakkan di bawah telunjuk, kemudian isyarat. Kemudian isyarat. Kemudian versi yang keempat, semuanya digenggam. Semuanya digenggam, kemudian tadi di riwayat Ibnu Zubair dijelaskan jempol ada diletakkan di jari tengah, kemudian isyarat. Mungkin versi yang keempat. Versi yang keempat. Nah, kemudian wa amma yatul yusra, adapun tangan kiri, maka telapak tangan kiri itu dihamparkan dalam kondisi apapun, tuna tafrijin fa ahsana au balaghatin fid dhammi, tanpa kemudian harus kemudian bersengaja membuka lebar-lebar, tanpa kemudian berlebih-lebihan dalam merapat, ya pokoknya wajar saja. Ini posisi jari-jari tidak perlu harus disengaja dibuka atau sengaja ditutup rapat-rapat, ya wajar. Ini terbuka sedikit wajar. Li adami wurud dzalika, karena tidak adanya keterangan tentang masalah hal ini. Dan terdapat dalam riwayat yang lewat dari versinya Ibnu Umar dan yang lain, kalau itu diletakkan di paha dalam keadaan terhampar. Versi yang kedua, diletakkan di lutut kiri. Dan ketika diletakkan di lutut kiri, bi'ilqamiha arqbah al-yusra, dengan menggenggam erat siku lutut kiri, dengan menggenggam erat lutut kiri. Fahatani ha'yatani lil kafil yusra. Ada dua versi untuk tangan atau telapak tangan kiri. Versi kemudian dihamparkan di paha atau menggenggam lutut. Amariyatu tahammul biyadil yusra ala fakhidhil yusra. Adapun riwayat yang mengatakan bahwasannya tangan kiri itu ditekankan pada paha, menekan paha, Ya, artinya kemudian telapak tangan kiri sampai siku itu ada di paha, kemudian serius ditekankan, bukan hanya sekedar nempel. Ada riwayat yang mengatakan at-tahammul biyadil yusra ala fakhidhil yusra. Ada satu riwayat yang mengatakan bahasanya ya, tangan kiri itu diletakkan di paha kiri dan ditekan, bukan sekedar ditempel nyantai, tempel sekedar formalitas membentuk, namun ditekan. Fakat ruyat, maka tentang riwayat ini diriwayatkan dari jalurnya ya, Hajjaj dari Ibnu Juraid, dari Amr ibn Dinar, dari Amir bin Abdullah ibn Zubair, dari ayahnya. Redaksi hadisnya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa saat tasyahud akadha demikian. Yatahammalu biyadihi al-yusra ala fakhidhihi al-yusra. Beliau tekankan tangan kirinya pada paha kirinya. Diriwayatkan Abu Awanah dan Abu Dawud. Namun riwayatnya dhaif karena terdapat An'anah Ibnu Juraid dan dia mudallis. Ya, maka riwayat yang mengatakan bahasanya tangan kiri itu ditekankan ke paha kiri itu riwayatnya adalah riwayat yang lemah. Ada riwayatnya yang mengatakan bahasanya riwayat Abu Dawud bahasanya tangan kiri itu menekan paha kiri, namun riwayatnya dhaif. Amma hayatu Sa'id al-Yusra fi tasyahud, adapun kemudian status tentang hasta tangan kiri pada saat tasyahud, maka adzahir kemungkinan yang lebih mendekati anna fil amri sa'ah longgar. Maka jika diletakkan di paha tidak mengapa, jika kemudian dijauhkan dari paha, diangkat dari paha juga tidak mengapa. Silakan orang yang sholat melakukan mata yasara lahu, yang paling nyaman baginya. Li'annahu lam yasih hadisun bitahdidi dhalik, karena tidak terdapat hadis yang sahih yang menegaskan hal demikian. Itu tentang kemudian posisi tangan saat tasahud. Kemudian keterangan tambahan yang kedua adalah tentang bacaan solawat yang keliru atau yang tidak pas. Ya, saya ambilkan dari Qaul Mubin fil Akhta'il Musallin karya Semashur Hasan As-Salman. Dan mengatakan di antara kekeliruan berkenaan dengan masalah salat dan bacaan salawat, bahasanya banyak orang yang salat ketika membaca salat untuk Nabi, ya, itu bacaan redaksi salawatnya itu adalah campuran dua riwayat yang digabung jadi satu. Fajulluhum yakulun, banyak orang yang sholat ketika membaca bacaan sholawat, teksnya sebagai berikut. Yang ini adalah gabungan dua riwayat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Pakai fil alamin, namun innaka hamidum majidnya sekali. Maka ini adalah gabungan dari dua riwayat. Maka tidaklah disyariatkan bacaan semacam ini, bacaan campuran semacam ini. Kan hukum asal ibadah adalah tauqif. Maka berhenti mengikuti dalil. Ya, tidak boleh ditambah, tidak pula dikurangi. Dan tidak terdapat dalam hadis teks solawat seperti di atas. Namun teks solawat seperti di atas itu gabungan dari dua riwayat. Riwayatnya sebagai berikut. Ya, dua riwayat yang digabung adalah sebagai berikut. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tanpa fil alamin. Innaka Hamidum Majidnya dua kali tanpa fil alamin. Itu versi yang pertama. Dan versi teks selawat yang kedua, Allahumma salli ala Muhammadin Nabiil Ummi wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin Nabiil Ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, maka pakai fil alamin, ada pakai di akhir itu fil alamin, kemudian innaka Hamidum Majid. Ya. Namun kemudian kalau tadi teks yang lengkap, artinya tambahan-tambahan riwayatnya digabungkan, kalau misalnya tanpa Nabil Ummi, karena itu ziyadah dalam ini, bisa kemudian bentuknya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim. Enggak ada ali Ibrahim. Nih, atau kemudian salah satu, ala Ibrahim atau ala ali Ibrahim. Salah satu, enggak dua. Kemudian wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim atau ali Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Maka yang fil alamina innaka Hamidum Majid, kalau pakai fil alamin, maka innaka Hamidum Majidnya sekali. Namun Ibrahimnya cuma satu. Nih. Pakai Ibrahim, disalli pakai Ibrahim atau Ali Ibrahim, tidak dua. Tidak dua. Kalau yang gabungan tadi, itu dia kemudian Ibrahim sama Ali Ibrahim ngambil versi yang pertama. Disebutkan Ibrahim dan Ali Ibrahim. Kemudian dibarik, disebutkan Ibrahim wa Ali Ibrahim. Itu di versi yang pertama. Kalau yang itu, kalau yang versi pertama, innaka Hamidum Majidnya dua kali. Itu yang kemudian, tapi enggak pakai fil alamin. Ya, jadi kalau yang mau Ibrahimnya double, Ibrahim wa Ali Ibrahim, ya, maka itu pakai innaka Hamidum Majid dua kali. Tanpa fil alamin. Kalau yang maunya pakai fil alamin, maka innaka Hamidum Majidnya sekali, tapi Ibrahimnya milih salah satu. Ibrahimnya milih salah satu. Kama sholaita ala Ibrahim. Ini kama sholaita ala Ibrahim. Kemudian, atau kama sholaita ala Ali Ibrahim. Kemudian, kama barokta ala Ibrahim atau kama barokta ala Ali Ibrahim. Tidak dua, di Ibrahimnya tidak dua. Namun, satu saja. Nah, itu nanti pakai fil alamin dan pakai satu innaka Hamidum Majid. Kalau yang mau ya, innaka Hamidum Majidnya dua kali, ya, kalau pakai kemudian Muhammad Ibrahim wa Ali Ibrahim, kemudian nanti dibarik juga kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, itu nanti innaka Hamidum Majidnya dua kali tanpa fil alamin. Saya ulangi, ya, maka ada kemudian selawat yang tenar, itu adalah gabungan dua riwayat. Gabungan dua riwayat. Riwayat yang tenar, yang itu tidak ada teks selawat seperti itu. Yang persis seperti itu tidak ada, karena ini mixer. Ya, digabung, dioplos. Ya. Yaitu teksnya adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini selawat hasil gabungan dua riwayat. Yang benar jangan digabung semacam ini. Namun ambil salah satu. Nah, salah satunya adalah ada dua versi riwayat. Kalau mau pakai Ibrahimnya itu Ibrahim dan Ali Ibrahim, maka inaka hamid masjidnya dua kali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin, pakai Allahumma ya. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Nah, itu kalau mau Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nanti innaka hamidum majid nya dua kali. Dan sebelum barik itu pakai Allahumma. Jadi Allahummanya dua kali. Innaka hamidum majidnya dua kali, Allahummanya dua kali. Di depannya salli, Allahumma salli, kemudian Allahumma barik. Namun di teks ini yang pertama ini tidak pakai fil alamin. Tidak menggunakan fil alamin. Nah, kalau yang mau ya, ingin bacanya pakai fil alamin, ya, maka innaka hamidum majidnya sekali, Allahummanya sekali, Allahummanya sekali di awal, innaka hamidum majidnya sekali di akhir, namun Ibrahimnya milih salah satu. Kalau bacaan lengkapnya, versi lengkapnya, ya, versi lengkapnya, artinya plus ada di sana ziyadah, yang ada di jalur yang lain kemudian dimasukkan, digabungkan jadi satu, karena ini hadisnya ini, terus kemudian di sini kan ada beberapa sanad, ada beberapa versi, kemudian versi-versinya dimasukkan, maka jadinya teksnya, teks lengkapnya, Allahumma salli ala Muhammadin Nabiil Ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin Nabiil Ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nih, tapi kalau kita cuma ngambil teks pokok tanpa An-Nabi Al-Ummi, maka nanti dibuang An-Nabi Al-Ummi sama Ali Ibrahimnya, Alinya dibuang sehingga tinggal jadi Ibrahim saja. Itu teks pokoknya. Sehingga jadilah bunyinya, kalau kita ngambil teks pokok, boleh juga bunyinya jadinya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya, maka yang terbaik tentu ya, dua teks tadi ya, dihafal semua sehingga kadang ini kadang itu ya. Dan yang tidak dibenarkan adalah ditalfiq, digabung, dicampur, dioplos ya, sehingga kemudian jadi teks selawat yang baru yang tidak ada pada riwayat yang pertama dan tidak pula ada dalam riwayat yang kedua. Ini kalau yang di sifatul shalah, teks selawatnya ada dua. Dan yang diambil adalah teks yang pertama tadi, yang teks yang pertama yang tadi kita bacakan ya, di Qaul Mubin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, wa barik, kalau di sini wa barik, kalau tadi ada Allahummanya. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nih, kemudian kita lanjutkan ke al-faslu atasi. Qala al-musannif rahimallahu taala, al-faslu atasi arkanus salati wa wajibatuha, rukun dan wajib salat. Ya, rukun dan wajib salat dua-duanya sama-sama hukumnya wajib. Namun rukun itu wajib plus. Nih, yang disebut dengan rukun itu wajib plus. Nih. Dan perbedaan antara dan rukun sama wajib sama-sama di dalam. Rukun sholat dan wajib sholat sama-sama di dalam sholat. Ini. Cuma kemudian yang statusnya rukun ya, dan bedanya dengan yang wajib. Ini. Maka yang wajib jika ditinggalkan secara sengaja sholat batal. Jika ditinggalkan karena lupa diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan rukun sholat, ya, jika ditinggalkan secara sengaja, batal sholatnya. Jika ditinggalkan karena lupa, ya, jika ditinggalkan karena ya, karena lupa, maka batallah rokaat. Ya, maka batallah rokaat. Rokaat tersebut batal, sehingga rokaat selanjutnya itu menggantikan rokaat yang batal. Jika tidak, jika baru kemudian sadar setelah selesai sholat, sholatnya batal. Ya, maka rukun sholat yang pertama berdiri jika mampu. Dan ini adalah wawa ruknun fil fardhi khasa. Hanya rukun dalam sholat fardu, sholat yang wajib. Karena dalam sholat yang sunnah, berdiri hukumnya sunnah. Mengingat firman Allah Ta'ala, waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian karena Allah qanitin, dalam keadaan orang-orang yang tunduk. Dan sabda Nabi SAW kepada Imran ibn Husain, sholatlah sambil berdiri, jika tidak mampu sambil duduk, jika tidak mampu dengan berbaring. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat yang jelek kualitas sholatnya, kemudian Nabi ajari sholat minimalis, sholat yang minimal untuk sah. Nabi katakan jika engkau berdiri untuk mengerjakan sholat, maka berwudulah secara sempurna, hadaplah ke arah kiblat, kemudian bertakbirlah. Kemudian yang ketiga baca al-fatihah, ya, untuk imam, demikian juga untuk orang yang sholat sendirian, demikian juga untuk makmum di sholat siriyah, adapun makmum di sholat jahriyah, maka diperselisihkan. Menimbang sabda Nabi SAW, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah. Yang keempat adalah rukuk, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan bersujudlah, artinya sholatlah. Dan kaidah mengatakan, ya, sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, jika ada satu amal itu disebut dengan menggunakan salah satu bagiannya, maka itu menunjukkan bahasanya bagian tersebut adalah rukun dalam amal itu. Kemudian sabda Nabi SAW kepada orang yang jelek sholatnya dan tidak mengerjakan sholat secara sempurna, rukuklah sehingga tenang dalam keadaan rukuk. Yang kelima, bangkit dari rukuk, mengat sabda Nabi SAW kepada orang yang jelek sholatnya, kemudian bangkitlah sehingga tenang dalam keadaan tegak berdiri. Kemudian sujud berdasarkan firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan bersujudlah kalian. Dan sabda Nabi SAW kepada orang yang jelek sholatnya, thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, sujudlah sehingga tenang dalam keadaan sujud. Kemudian yang ketujuh adalah al-julus, duduk di antara dua sujud. Mengat sabda Nabi SAW kepada orang yang jelek kualitas sholatnya, dan bangkitlah dari sujud sehingga tenang dalam posisi duduk. Kemudian yang kedelapan adalah sujud yang kedua, li'annahu, karena tidak boleh tidak dalam satu rakaat, tidak boleh tidak harus ada dua sujud. Mengat sabda Nabi SAW kepada orang yang jelek sholatnya, dan sujudlah kembali sehingga engkau tenang dalam posisi bersujud. Demikian Nabi katakan setelah Nabi mengatakan bangkitlah dari sujud yang pertama sehingga tenang dalam posisi duduk. Kemudian yang ke-9 adalah tasyahud akhir. mengingat perkataan maka yang di sini, kalau di sini katakan yang jadi rukun adalah bacaannya. Ya, bacaan tasyahud akhir, mengingat perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kami mengatakan dalam sholat sebelum bacaan tasyahud diwajibkan atas kami. Maka ini menunjukkan bahasanya bacaan tasyahud hukumnya adalah satu hal yang wajib. Kemudian sholawat untuk Nabi untuk tasyahud akhir. Ya, demikian pendapat yang masuk dalam imam madhabnya Imam Ahmad, itu statusnya adalah rukun. Kemudian yang 11 adalah urut di antara berbagai macam rukun, yaitu berdiri, kemudian rukuk, kemudian bangkit, kemudian sujud, dan duduk di antara dua sujud, kemudian sujud. Maka seandainya seorang itu mulai dari sujud sebelum rukuk, sholatnya tidak sah karena dia merusak tartib, merusak urutan. Kemudian tenang, tumakninah dalam semua rukun-rukun di atas, mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang jelek sholatnya, rukuklah sehingga tenang, bangkitlah sehingga tenang, sujudlah sehingga tenang. Definisi tumakninah, ayaskuna al-insan, seorang itu tenang dalam satu rukun sehingga semua ruas tulang kembali pada posisinya masing-masing di posisi tersebut. Kalau berdiri semuanya sudah dalam posisi berdiri. Kalau kemudian misalnya bangkit dari contoh tidak tumaknina, baru bangkit dari rukuk, ini tulangnya belum tegak berdiri, sudah diajak sujud. Ini berarti tidak tumaknina. Misalnya kemudian sujud yang tidak tumaknina, berarti ini kemudian dari kemudian duduk, baru bergerak menuju sujud yang kedua, ini baru yang nempel baru dahi, ini kemudian posisi kemudian punggung belum nyaman, sudah langsung diajak bangkit. Qala ulama, para ulama mengatakan dia adalah tenang wa in qala meskipun sedikit. Faman lam yatma'in fi salatihi, maka siapa yang tidak tenang dalam sholatnya, maka tidak ada sholat baginya meskipun dia sholat 1000 kali. Dan sedikit ini kalau ditolak ukur ulama yang lain, dan itu cukup tenar di madhab syafi'iyah, ya, adalah membaca bacaan yang dituntunkan di tempat tersebut sekali. Ya, maka kemudian membaca sujud, doa ketika sujud, tenang, tumakninah ketika sujud adalah bisa subhanallah rabbil a'la sekali. Tenang dalam posisi rukuk, bisa membaca subhanallah rabbil azim sekali. Itu minimal untuk sudah masuk kategori tumakninah. Jadi minimal tolak ukurnya adalah bisa membaca bacaan yang dituntunkan ketika terutama rukuk dan sujud minimal sekali. Kalau baru kemudian ketika kemudian sujud itu baru bisa subhana, nah baru subhana kemudian berdiri, nah itu berarti itu belum tumaknina. Rukuk baru subhana sudah. Baru subhana, baru separuh bacaan, baru separuh, karena bacanya subhana rabbil azim. Ini pas rukuk, baru subhana, sudah kemudian bangkit dari rukuk. Ini tidak tumaknina. Minimal bisa subhana rabbil azim, kemudian bangkit. Maka dengan ini kita mengetahui kesalahan apa yang kita saksikan banyak orang yang sholat, yang tidak tumaknina, terutama saat bangkit dari rukuk. Dan ketika duduk di antara dua sujud. Fa inna katarhum, maka anda lihat mereka sebelum tegak berdiri. Tegak berdiri, idza huwa sajidun, tiba-tiba dia sudah sujud. Padahal belum tegak berdiri iktidal. Wa qabla ayatadila jalisan, kemudian belum kemudian duduk secara sempurna. Idza huwa sajidun, tiba-tiba dia sudah sujud. Wa hadza khata'un azim, ini kesalahan yang besar. Karena seandainya orang itu sholat dengan cara semacam ini 1000 kali sholat, maka sholatnya tidak diterima karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang yang yukhillu, yang rusak tumakninahnya, dia datang pada Nabi dan mengucapkan salam kepada Nabi. Qala lahu Nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kembalilah dan sholatlah, sebenarnya engkau belum sholat. Wa adayatullu, maka ini menunjukkan bahasanya siapa yang mengerjakan satu sholat dan dia akhalla fiha bi syai'in min arkaniha, dan dia rusak salah satu rukunnya atau wajibnya, ala wajib a'am, secara global rusak, maka tidak ada sholat baginya. Bahkan walau karena jahilan fi mas'alatil arkan, meskipun dia tidak tahu kalau itu rukun. Ya, orang itu tidak tahu kalau itu rukun. Ya, orang yang disebut musyrik fi sholat itu, dia tidak tahu kalau itu rukun. Namun Nabi katakan, kamu tidak sholat, kamu belum sholat. Berarti udzur bil jahal itu, al jahlu ghairu ma'dzur di sini. Walau kana jahilan fil mas'alatil arkan, meskipun dia tidak tahu kalau itu rukun, fa inna la sholata lahu, maka tetap tidak ada sholat baginya. Kemudian yang ke-14 adalah mengucapkan salam. Dan kalau di madhab Hanabilah, yang jadi rukun di salam adalah dua-duanya. Wasahih, bahasanya dua salam, salam kanan dan kiri, itu dua-duanya rukun. Tidak boleh kemudian ditinggalkan salah satu dari keduanya, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Lain hanya di madhab Syafi'iyah, yang rukun adalah satu saja. Dan hal ini adalah derivat dari perbedaan, ini turunan dari perbedaan pendapat tentang status hadis. Hadis yang mengatakan Nabi pernah salam dari sholat cuma sekali. Apakah hadisnya sahih atau dhaif? Maka nanti berpengaruh ini rukunnya satu ataukah dua untuk kemudian ucapan salamnya. Maka ulama yang menetapkan bahasanya Nabi pernah berdasarkan dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang kuat, Nabi pernah keluar dari sholat cuma salam sekali. Dan hadis ini dinilai kuat oleh Al-Albani di sifat sholatin Nabi. Ya, maka yang jadi rukun adalah satu saja. Namun ulama yang menilai hadis ini hadis yang dhaif, ya, maka berarti semua salamnya Nabi itu dua kali. Ya, akhirnya, maka yang jadi rukun salam itu dua-duanya, kanan dan kirinya. Kemudian wajib-wajib dalam sholat, dia adalah sejumlah ucapan atau perbuatan yang jika ditinggalkan secara sengaja oleh orang yang sholat, maka batal sholatnya. Jika ditinggalkan karena lupa, maka bisa ditutup dengan sujud sahwi. Ya, ini dan ini yang dipakai adalah madhab Hanabilah. Famina, maka diantaranya takbir selain takbiratul ihram, yaitu yang disebut dengan takbir intikal, takbir pemindahan gerak, itu statusnya wajib sholat. Fa'inna, maka ini adalah termasuk wajib sholat. Adapun takbiratul ihram, maka dia rukun sholat. Yang sholat itu tidak ada tanpa takbiratul ihram. Dan semua takbir itu hukumnya wajib. Dan gugur kalau lupa. Dan terkecualikan sebagai berikut. Yang pertama adalah takbir tambahan di sholat Id. Ya, 7 dan 5 di rakaat pertama dan yang kedua. Demikian juga takbir tambahan di sholat istisqa, hukumnya sunnah. Kemudian takbir saat sholat jenazah, hukumnya rukun. Kemudian takbir untuk rukuk, bagi orang yang mendapatkan imam dalam keadaan rukuk, maka takbirnya hukumnya sunnah. Maka jika makmum datang, imam dalam kondisi rukuk, maka dia bertakbir takbiratul ihram. Qa'iman dan takbiratul ihram ini wajib qa'iman muntasiban. Sambil berdiri, muntasiban tegak berdiri. Tidak boleh berdiri namun bergerak menuju rukuk. Berdiri dalam kondisi berdiri namun bergerak menuju rukuk. Ini tidak boleh. Harus qa'iman muntasiban. Berdiri, tegak berdiri. Tidak ada kecenderungan mau kemana, itu belum ada kecenderungan. Maunya ya baru berdiri, betul-betul berdiri. Faida ahwa ila ruku'i, maka ketika dia bergerak menuju rukuk, maka takbir fi haqqihi untuk bergerak menuju rukuk hukumnya sunnah. Demikian disampaikan, ditegaskan oleh para ulama fikih. Dalil bahasanya takbir intikal hukumnya wajib. Yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika imam membaca takbir fakabbiru, maka bacalah kalian takbir. Ini di sini ada amar. Dan sehingga menunjukkan hukum wajib. Jika imam mengucapkan samul liman hamidah, makmum ucapkan rabbana walakal hamdu. Fa hadza yatul, maka ini menunjukkan bahasanya tidak boleh tidak harus adanya zikir ini, yaitu zikir Allahu akbar, karena perintah menghasilkan hukum wajib. Ya, namun ternyata dalilnya cuma satu saja, padahal baru awalan ya, belum ada taniannya. Kemudian yang kedua dari, bukan dari awalan, namun kedua dari wajib sholat. Tasbih, membaca tasbih saat rukuk dan sujud. Fafi rukuk, maka dalam rukuk membaca subhana rabbil azim, ini hukumnya wajib. Kemudian dalam sujud subhana rabbil a'la, ini hukumnya wajib. Membaca tasmi', bacaan tasmi' dan bacaan tahmid, yaitu ucapan samalah liman hamidah ketika bangkit dari rukuk, dan ucapan rabbana walakal hamdu setelah bangkit dari rukuk. Yang ini untuk imam dan makmum. Untuk imam dan orang yang sendirian. Adapun makmum, maka dia hanya membaca tahmid rabbana walakal hamdu ketika bangkit dari rukuk. Kemudian bacaan tasawuf awal, itu hukumnya wajib, demikian juga duduknya itu hukumnya wajib. Kemudian memohon ampunan sekali-sekali, inilah kewajiban yang keenam dari kewajiban sholat, yaitu ini maksudnya adalah bacaan duduk di antara dua sujud. Poin yang keenam ini maksudnya adalah bacaan duduk di antara dua sujud dengan minimal bacaan adalah Allahummaghfirli atau Rabbighfirli. Waqad sabaqa telah lewat, yaitu ucapan Rabbighfirli itu terletak di antara dua sujud. Nah, hadil wajibat, kewajiban ini jika ditinggalkan seseorang secara sengaja, maka batal sholatnya. Jika ditinggalkan karena lupa, maka sholatnya sah dan bisa diganti, ditutup dengan sujud sahwi. Dan jika seorang telah tahu mana yang rukun dan mana yang wajib sholat, maka yang lain adalah sunnah-sunnah sholat. Dan wajib-wajib sholat ini berdasarkan madhab Hambali atau Hanabila. Syafi'iyah wajib sholatnya cuma satu, tasahud awal. Tasahud awal saja. Yang lain hukumnya sunnah. Takbir intikal hukumnya sunnah. Bacaan rukuk, bacaan sujud hukumnya sunnah. Bacaan duduk di antara dua sujud hukumnya sunnah. Kalau di Syafi'iyah cuma yang nomor lima saja yang wajib sholat. At-tasyahud wa jilsatuhu. Ya, kemudian fasal yang ke-10, kaidatani azimatani, dua kaidah penting. Kaidah yang pertama, persesuaian dengan sunnah itu lebih utama daripada banyaknya amal. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya. Dan Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalnya. Contohnya, sunnah fajar atau qabliyah subuh. Dianjurkan padanya takhfif. Sebentar dan tidak berlama-lama. Maka seandainya ada orang yang mengatakan, saya ingin memanjangkan bacaan saat qabliyah subuh, saya ingin baca saat sholat sunnah qabliyah subuh ini, saya membaca surat Ma'arid sama surat Al-Insan. Di rukaat pertama Al-Ma'arid, kemudian rukaat kedua surat Al-Insan. Wa utilu ruku'a wa sujuda, dan saya akan berlama-lama menikmati ruku' dan sujud. Aku ingin untuk berdoa pada Allah dan banyak-banyak berdoa saat bersujud. Wa ata'anna katsiran, dan saya akan tenang dan tidak cepat-cepat dengan tenang yang banyak. Sedangkan orang kedua mengatakan, saya akan sholat qabliyah subuh dua rakaat yang ringan. Di rakaat pertama setelah Al-Fatihah saya baca Al-Kafirun, rakaat yang kedua cuma baca Al-Ikhlas saja. Fathani afdal, maka orang kedua lebih utama karena dia bersesuaian dengan sunnah dan mengikuti sunnah lebih afdal. Walidzalika, oleh karena itu, ana ara, saya lihat sebagian orang berlama-lama dalam qabliyah subuh. Fayahsunu bina, maka satu hal yang baik bagi kita untuk mengingatkan beliau-beliau. Mengingatkan dalam rangka ngasih saran ila ma wa ahsan, untuk melakukan yang lebih baik. Maka ketika beliau yang berlama-lama tadi mengucapkan salam, satu hal yang baik jika kita Anda datang orang tersebut dengan lembut Anda katakan, ya akhi jazakallah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan yang banyak untukmu, anta insyaallah turidul khair wa muhtasib. Insyaallah engkau adalah orang yang menginginkan kebaikan dan engkau adalah orang yang ikhlas, muhtasib, mengharap ridha Allah, mengharap ganjaran. Wala syakka dan tidaklah diragukan, annaka lam tutil salata ila mahabbatan laha. Engkau tidaklah salat berlama-lama kecuali karena cinta dengannya. Karena memang menyukai berlama-lama dalam salat. Akan tetapi saya usul ada sesuatu yang nampaknya lebih baik, yang lebih sesuai dengan sunnah, jangan berlama-lama ketika qobliyah subuh. Ya. Demikian contoh teks nasihatnya. Lanu ke alaihim ingkaran, kita tidak salahkan dia dengan nyalahkan. Di anamma fa'aluhu mungkaran, karena dia tidak melakukan hal yang mungkar, cuma ngasih saran dan ngasih masukan. Ya, kritik, ngasih kritikan dalam tujuan, ngasih saran untuk melakukan yang lebih baik. Dan di sini dari teks contoh ngasih nasihat di sini kita jumpai faedah di antara cara penuh adab dalam mengkritik orang adalah membukanya dengan apresiasi. Membukanya dengan apresiasi. Ya, kita katakan bahasanya Anda adalah orang yang menginginkan kebaikan. Insya Allah niatnya ikhlas lillahi ta'ala, cari ganjaran, cari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu masya Allah amal yang luar biasa, saya pun belum tentu bisa seikhlas Anda. Misalnya demikian. Dan Anda tidaklah dilakukan bahasanya, Anda melakukan hal tersebut semata-mata cinta dengan sholat yang berlama-lama, dan itu satu hal yang luar biasa, saya saja tidak bisa lama-lama. Saya saja bisa nyengebut. Maka ada apresiasi terlebih dahulu. Baru kemudian dikasih masukan. Dan ini adalah di antara cara dan kiat supaya masukan itu masuk pada diri seseorang. Dibuka dengan apresiasi. Memujinya dengan hal yang memang layak untuk dipuji. Dan tidak dusta dalam pujian. Ini tidak dusta dalam pujian. Kita katakan kita berbaik sangka dengan orang tersebut. Anda menginginkan kebaikan. Anda insya Allah adalah orang yang ikhlas. Husnudzan, dan ini satu hal yang ini, dan kemudian Anda tidaklah berlama-lama kecuali karena cinta dengan sholat dan menikmati berlama-lama dalam sholat. Ini sesuatu yang sesuai dengan kenyataan, tidak dusta dalam pujian. Nah, sekedar apresiasi kemudian menggarisbawahi kebaikan yang dia lakukan, setelah itu akan tetapi ada yang lebih baik. Dan itu adalah di antara adab yang diajarkan oleh salaf dalam masalah mengkritik. Sebagaimana dalam nasihat Sa'id bin Jubair. Sebelum dia membawakan hadis Ibnu Abbas tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka ketika Sa'id bin Jubair mau menasihati muridnya. Yang malam itu kemudian dia tidak tiduran semalam karena kena kemudian gigitan binatang berbisa. Sehingga dia melihat bintang yang jatuh pada malam itu dan kemudian dia meru'yah dirinya sendiri, dan dalam hal ini Sa'id bin Jubair nampaknya menilai bahasanya meru'yah diri sendiri itu semisal dengan meminta ruqyah, yaitu satu hal yang kurang baik. Maka pandangan Sa'id bin Jubair, muridnya ini melakukan satu hal yang kurang afdal. Dia mau kritik muridnya agar kemudian dia mau ngasih masukan sebagaimana yang ada dalam keyakinan Sa'id bin Jubair, dan dia adalah ulama tabi'in. Maka beliau buka kritikannya dengan kalimat pujian. Dia tanyakan, kenapa kamu meru'yah dirimu? Oh, saya dapat hadis gini, saya amalkan. Maka Sa'id bin Jubair mengkritik perbuatan muridnya ini yang beliau nilai salah dan beliau nilai keliru, meskipun sebenarnya tidak keliru. Karena meruqyah diri sendiri berbeda dengan minta diruqyah. Namun menurut Sa'id bin Jubair itu sama. Sehingga muridnya itu melakukan satu hal yang kurang afdal. Perbuatan yang kemudian layak untuk mendapatkan kritikan. Namun gimana cara Sa'id bin Jubair, sang guru, mengkritik muridnya? Dia buka dengan apresiasi. Laqad ahsana manintaha ila ma sami'a. Sungguh bagus orang yang mengamalkan ilmu yang telah diketahui. itu bukan bukan orang yang berbuat jelek. Bagus sekali seorang yang tahu kemudian ilmu kemudian diamalkan. Akan tetapi sami itu Ibn Abbas gini. Kemudian beliau bawakan hadis Ibn Abbas. Yang ini tujuannya adalah mengkritik perbuatan muridnya Sa'id bin Jubair. Maka beliau buka dengan apresiasi. Beliau buka dengan apresiasi, pujian karena mengamalkan ilmu yang telah dimiliki. Dengan kata-kata qad ahsana. Sungguh telah berbuat baik. Maka demikianlah cara kemudian yang muta'adib, cara yang penuh adab dalam memberi kritikan dan masukan kepada seseorang. Ya, kita hargai jerih payahnya, kemudian usahanya, ya, dan sudut pandangnya. Baru kemudian kita masukkan apa yang kita nilai, bahasanya itulah yang lebih tepat, lebih bagus. Lain halnya jika orang itu tiba-tiba langsung. Apa yang Anda lakukan kurang tepat, Pak. Ya. Maka ya, tidak dosa sih, tapi kurang tepatnya itu lain. Ya, nilai rasanya lain. Ya. Maka jika kemudian ini di bangku pendidikan formal, guru semacam ini kemudian betul-betul mematikan muridnya. Ya, siapa yang sudah ngerjakan PR? Ya, saya. Nah, yang lain diem semua. Ya, saya sudah, Pak. Silakan maju, coba tulis. Wah, jawabannya salah, padahal dia sudah semangat, ngacung sendirian, jawabannya mantap, namun ternyata salah. Kan? Guru yang kemudian layak dicontoh adabnya, maka lain cara mengkritiknya. Maka setelah dia tahu itu salah dan keliru, maka dia akan buka dengan apresiasi. Ya, Masya Allah, Mas Fulan ini satu-satunya yang ngacung, luar biasa. Ya, yang lain pada enggak mau ngacung, itu apa itu? Enggak ada. Ini kemudian mentalnya bagus. Terus kemudian Masya Allah, dan sudah ngerjakan PR yang paling, belum ngacung itu belum ngerjakan PR kan? Maka kita puji habis-habisan. Masalah ini kemudian satu hal yang bagus, kemudian punya keberanian, punya kemudian ini, punya usaha jerih payah untuk kemudian mencoba mengerjakan. Namun sayang, jawabannya kurang betul. Jawabannya kurang tepat. Maka itu satu hal yang kemudian akan bisa diterima oleh si murid dengan nyaman. Dan halnya dengan begitu mundur langsung di ping, langsung juga lho. Apa ini? Tentu lain. Meskipun ya intinya sama. Gitu. Intinya sama. Ini jawabannya ini keliru. Jawabannya ini salah. Namun kalimat yang pertama, kemudian memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan, baru setelah itu kemudian ngasih masukan, baru kemudian mengatakan ini keliru, yang tepat bukan demikian. Itu berbeda, itu akan hati orang dan orang yang dikritik akan terbuka dan menerimanya dengan nyaman. Lain hanya dengan orang yang tiba-tiba memberikan kemudian kritikan tanpa kemudian memberikan membukanya dengan apresiasi. Ya, kemudian contoh yang lain, salat sebanyak 11 rakaat dalam salat tarawih itu lebih utama daripada 23. Demikian pendapat Syaikhul Utsaimin rahimallahu taala, yang boleh jadi ada pendapat yang lain dalam masalah ini. Alasannya karena dialah yang lebih sesuai dengan sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah lebih dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan tidaklah lebih dari 11 rakaat. Namun terkadang Nabi salat sebanyak 13 rakaat. Contoh yang lain, ada seorang yang mengatakan saya ingin puasa kulat dahar setiap hari. Dan yang lain saya mengatakan saya mau puasa sehari dan berbuka sehari. Kita katakan puasa yang kedua itu lebih utama. Orang yang kedua lebih utama karena padahal dia lebih sedikit amalnya karena dia lebih sesuai dengan sunnah. Karena puasa setiap hari hukumnya diperselisihkan antara makruh ataukah tidak. Sedangkan puasa sehari dan berbuka sehari tidak diperselisihkan. Kalau itu satu hal yang dianjurkan. Contoh yang lain adalah seorang yang sholat di belakang makam Ibrahim setelah selesai tawaf. Wa tawwalal qira'ata. Dan dia kemudian memanjangkan bacaan. Dia panjangkan rukuknya, dia panjangkan sujudnya, dan yang lain sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Dia baca di rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Wa khaffafa, artinya sholatnya tidak panjang. Maka orang yang kedua lebih utama karena itulah yang lebih cocok dengan sunnah. Dan contoh yang lain, ada seorang datang ke Mekah, tawaf sa'i, dan cukur pendek, kemudian wahala dan tahallul, artinya umrah, wangtadara al-hajja, kemudian dia menunggu waktu tibanya hari haji, dia menunggu datangnya tanggal 8 Dzulhijjah. Fal afdal ba'da hadha, maka yang afdal setelah selesai umrah, alla yatufa. Setelah yang afdal, setelah selesai umrah, kemudian nunggu tanggal 8 Dzulhijjah adalah tidak tawaf. Ini kata saya menurut Thaimin, yang lebih afdal adalah tidak tawaf. Karena para sahabat yang mereka bersama dengan Nabi SAW, mereka tidak memperbanyak tawaf. Ini setelah selesai umrah dan menunggu tanggal 8. Perlu diketahui bahasanya Nabi saat hajatul wada, maka para sahabat yang umrah, mereka umrah tanggal 4. Mereka umrah tanggal 4 Dzulhijjah. Masih ada waktu 5, 6, 7, 3 hari. Nah, selama 3 hari tersebut para sahabat di sini sampaikan yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak tawaf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidaklah tawaf kecuali tawaf qudum. Wa tawaful ifadah, kecuali ketika tawaf karena Nabi tidak umrah, karena Nabi hajinya haji qiran, maka Nabi datang pertama kali cuma tawaf qudum dan para sahabat tawaf umrah. Kemudian tawaf ifadah, yaitu tawaf haji, kemudian tawaf wada ketika meninggalkan Mekah. Contoh yang lain, ada seorang yang hajinya haji tamattu, yaitu umrah, kemudian nunggu sebentar, kemudian haji. Atta bil umratil ula, maka dia datang dengan umrah yang pertama, yaitu umrah yang pokok. Wabakiya alal haji, dan dia menunggu haji selama 5 hari misalnya. Lalu orang ini mengatakan, saya akan manfaatkan kesempatan dengan melakukan umrah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Di samping umrah yang pertama. Maka setiap hari dia melakukan umrah. Wal akhir, dan orang yang kedua, saya tidak melakukan umrah, saya cukupkan dengan umrah yang pertama, kemudian haji. Fathani, maka orang yang kedua ini yang lebih afdal. Intabiyah haj, maka perhatikanlah wahai para jemaah haji, janganlah anda capekkan diri anda. Demikian juga jangan anda susahkan saudara-saudara anda kaum muslimin, dengan menyempitkan tempat untuk mereka. Dengan pergi ke Tan'im, yaitu tanah halal yang paling dekat kalau orang mau umrah, ya, dan dia tinggal di Mekah, ya, maka caranya harus keluar, karena umrah dalam haji atau umrah itu harus menggabungkan antara tanah halal dan tanah haram. Ya, dalam ibadah haji dan umrah wajib menggabungkan antara tanah halal dan tanah haram. Maka penduduk Mekah atau yang tinggal di Mekah mau umrah, maka dia harus keluar ke tanah halal. Dan tanah halal yang paling dekat, ada satu tempat namanya Tan'im. Itu tanah halal yang paling dekat. Maka dia keluar dari tanah haram, berada di tanah halal, kemudian masuk lagi ke tanah haram. Maka takumlah tanah halal dan tanah haram. Ya, kemudian orang yang kemudian haji juga harus mengumpulkan tanah halal dan tanah haram. Ya, dan tanah halal adalah Arafah. Ya, kegiatan pada haji, kemudian Mekah, kemudian Mina, ini tanah haram. Kemudian Arafah ini tanah halal, kembali lagi ke Muzdalifah ini tanah haram, kembali lagi ke Mina ini tanah haram, kemudian kembali lagi ke Mekah. Maka terkumpul tanah halal dan tanah haram. Maka kaidah dalam umrah dan dalam haji, umrah dan haji dalam ajaran Islam harus mengumpulkan dua tanah, tanah halal dan tanah haram. Maka anda pergi ke Tan'im, kemudian anda berihram untuk umrah, kemudian datang lagi ke Masjidil Haram bolak-balik. Maka ini menyusahkan diri sendiri dan mempersempit ruang bagi banyak orang. Walihada, oleh karena itu Atha' rahimahullah ta'ala, dan beliau adalah ulama besar tabi'in dan di antara ulama Makkah yang perhatian dengan masalah manasik. Dan di zaman tabi'in yang paling alim tentang manasik adalah Atha'. Atha' ibn Abi Rabah. Ini adalah a'lamun nas bil manasik. Orang yang paling kemudian paling berilmu tentang masalah manasik. Karena manasik kemudian umrah dan haji kemudian dengan tetek bengek kasus-kasusnya, itu satu hal yang tidak gampang untuk ngasih jawaban. Karena kasus-kasus yang sangat kemudian sangat beragam. Maka jawaban yang tepat, yang pas, itu bukan satu hal yang sangat gampang. Fikih ibadah yang paling sulit adalah bab haji. Fikih ibadah yang paling sulit adalah bab haji. Dan di antara kemudian orang yang kemudian yang menguasai dengan baik masalah ini adalah Atha bin Abi Rabah. Beliau adalah rujukan di masa tabi'in dalam masalah manasik. Ya, beliau adalah mufti di Masjidil Haram yang dicari orang di zaman itu kalau orang tanya tentang masalah manasik. Orang enggak tanya yang lain. Orang yang cari, orang akan cari Atha. Orang kan cari Atha di mana Atha duduk kemudian tanya. Dan perlu diketahui bahasanya Atha bin Abi Rabah ini adalah orang yang punya banyak kekurangan fisik. Dia orangnya hitam, sangat hitam. Kemudian hidungnya itu tinggal terlihat lubangnya saja. Cuma kemudian kelihatan lubang hidungnya saja karena begitu peseknya. Rambutnya keritingnya betul-betul keriting. Ya, tidak ada yang bisa disisir, ya. Kalau keritingnya betul-betul keriting. Kemudian beliau jalannya tidak sempurna. Namun ini diburu manusia di zaman itu. Ini diburu oleh manusia, ngantri orang tertanya. Di Masjidil Haram orang ngantri tanya masalah haji dan umrah. Orang yang kemudian secara fisik itu kemudian punya sangat banyak kekurangan fisik. Itu Atha bin Abi Rabah. Maka ini menunjukkan mulianya ilmu. Bahasanya dengan ilmu, maka orang yang boleh jadi rendah di mata manusia karena fisiknya, itu menjadi orang yang sangat mulia. Orang yang diburu, orang yang dicari, orang yang diharapkan, kemudian jawabannya. Orang yang pun sampai ngantri-ngantri untuk bisa kemudian ketemu. Harus ngantri untuk bisa ketemu kemana-mana kemudian. Kemudian dicari orang, orang pun ingin menemani jalan sambil ingin tanya dan mendapatkan ilmunya. Padahal itu tanpa ilmu boleh jadi dia rendah di mata manusia. Tanpa ilmu dia rendah di mata manusia dengan kekurangan-kekurangan fisiknya. Dan di antara kemudian luar biasanya Atha, orang yang kemudian awam, yang kemudian belajar dengan dan duduk di majelisnya Atha, itu pun punya kemampuan pengetahuan yang luar biasa. Ada salah satu ulama yang kemudian datang kemudian dan berhaji ataukah berumrah. Kemudian setelah selesai dia mau tahalul, mau cukur rambut. Maka kemudian dia datang ke salah satu tukang cukur yang ada di dekat masjid. Dan tolong kemudian cukur saya. Dari mana saya mulai cukur? Kemudian ulama tersebut kemudian menyodorkan kepalanya sisi kiri. Dan tukang cukur mengatakan, kamu salah. Tidak demikian kemudian cara yang benar. Berikan kepalamu yang sisi kanan. Karena cukur kemudian tahalul ketika dalam bentuk cukur saat kemudian tahalul, umrah atau haji, itu dimulai dari sisi kanan dulu yang dibersihkan. Ini ulama ini. Ini ulama baru haji ataukah kemudian berhaji dengan umrah, dia nyodorkan kepalanya itu keliru. Dari mana kamu kok bisa kemudian diselidiki siapa si tukang cukur ini? Ternyata dia tukang cukur dan sering ngaji duduk di majelisnya Atha bin Abi Rabah. Maka kemudian dia pun bisa kemudian ngoreksi ulama yang keliru dalam masalah tahalul. Itu di antara kemudian hasil yang luar biasa yang diberikan atau yang kemudian hasil dari pengajaran dan pendidikan yang diberikan oleh Atha. Orang awam sekalipun jadi orang yang kemudian berilmu dan Sampai-sampai kemudian ada seorang alim yang bisa dia koreksi gara-gara belajarnya bersama Atha' bin Abi Rabah tentang masalah manasik. Maka beliau mengatakan, inna ha'ula sunya mereka-mereka orang yang pergi ke Tan'im kemudian datang dengan umrah yang baru, saya tidak tahu apakah mereka berdosa ataukah mendapatkan pahala. Demikian kata Atha'. Ya, sampai di sini perkataan Atha', kemudian ini komentar selanjutnya, lihanam atau bibid'atin, karena mereka melakukan satu hal yang nilainya bid'ah. Wal ma'al asafis sadid, dan sangat disayangkan sekali, najidu al-an, kita jumpai pada saat ini banyak dari para jamaah haji, dan saya tidak katakan mayoritas jamaah haji, namun banyak jamaah haji yang melakukan umrah yang bil umrah al-ula, kemudian umrah yang pertama, lalu kemudian di hari yang kedua saat di Mekah dia melakukan umrah yang kedua, kemudian umrah yang ketiga, umrah yang keempat. Yang pertama untuk dirinya, yang kedua diniatkan untuk ibunya, yang ketiga diniatkan untuk bapaknya, yang keempat untuk neneknya, yang kelima untuk kakeknya, yang keenam untuk omnya, dan seterusnya. Aina nahnu minas salafus saleh? Maka di manakah kita dari salafus saleh? Apakah mereka melalaikan hal ini ataukah mereka tidak mengetahuinya? Wallahi demi Allah mereka lebih baik daripada kita dari sisi ikhlas, lebih baik daripada kita dari sisi ittiba, namun mereka tidak melakukan itu semua. Namun perlu diketahui bahasanya tentang masalah tikrar umrah atau mengulang-ulang umrah setelah orang itu umrah, kemudian datang lagi keluar ke Tan'im, kemudian umrah, dan seterusnya, pada dasarnya satu hal yang diperselisihkan ulama. Satu hal yang pada dasarnya diperselisihkan ulama, dan ini pandangan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang masalah tikrar umrah, mengulang-ulang umrah, beliau mengingkari hal tersebut dan menilainya sebagai bid'ah. Ini tadi dikatakan li'anam atau bibid'atin, dan beliau menilainya sebagai bid'ah, dan ini adalah pandangan pribadi beliau, dan tentu perlu patut untuk kita dudukkan bahasanya hal ini adalah satu hal yang boleh saja kita sepakat dengan pendapat beliau, namun satu hal yang patut disadari, ini adalah masalah yang diperselisihkan di antara para ulama. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.